Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Dimana kamu DJ Opus? Selalu yang memang di dalam hatiku. DJ Opus kamu kesayangannya aku. Apalagi orang-orang dimana kamu DJ Opus? Selalu yang memang di dalam hatiku. DJ Opus kamu kesayangannya aku. Apalagi orang-orang pecinta DJ Opus. Party tonight, performance by DJ Opus Remix. Aku memang jangan Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.